Sehari tanpa tanpa kau sayang, rasanya waktu waktu yang panjang. Bukti cinta cintaku padamu, ku mohon jangan kau abaikan. Kamu duka, duka ku sayang. Gundahmu, gundah, gundah ku sayang. Ku harap kau, kau, kau, kau menyelami dalamnya lautan cintaku. Kita rasa bersama.